nikmatnya yang tidak terhingga dan tidak terhitung, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tumbuh dan hidayah bersama dan berbahaya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Munawwar ini. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya dalam hubungan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita, rakah hati kita untuk datang ke majlis ini. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana Rabiul Awal. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu dari Hadramaut, yaitu Al-Hadid Hermin bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu dari guru kami dan guru almarhum Mujir Al-Muzawa. Pernah di waktu kami di Syekh Al-Iman, beliau dari Bapak Mustafa di Syekh sebelum diterima. Sebelum bikin dalam Mustafa ada namanya Bapak Mustafa. Yang dibikin dan diasuh oleh Al-Hadid Abdul Rahman yang di Syekh Al-Mulaka bin Zahra. Nah, beliau salah satu yang ditunjuk pada hari Jumat untuk mengajar dari Rasul dan kami belajar Mustafa dan juga sama beliau. Nah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa di sini. Begitu juga tamu kita dari sini, Al-Hadid Muhammad bin Ali bin Syahab. Ya. Abah beliau adalah Al-Hadid dari Al-Hadid Abdullah bin Syahab. Nah, bapak beliau terkenal ulama besar dan muncul suaranya enak dan anaknya sama kayak abangnya suara juga enak. Dan sebelum kita nanti dengar penjelasan dari ahli ahli guru kita ini yang mungkin menyampaikan besar kejadiannya sebagaimana biasanya, kita minta mendengarkan berbicara dari Nabi Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Jahan. Jadi insyaallah biar kita ya, ini terik, suara ini terik, jadi Masya Allah itu termasuk. Rasul Allah, ya Allah, walau kita turun, kita بكل ما جاءه به من حياة دعوها كل الخلق دلاله ورجو الله ولا تكن يا Thank you. Jadi yang mematahkan wudhu adalah seperti yang keluar. Sementara yang mematahkan puasa seperti yang agung. Bukan kubur di antaranya. Inna ma'kohu min ma'zabar wa'id nama'lumdu min ma'farad. Inna ma'kohu min ma'zabar wa'id nama'lumdu min ma'farad. Yang memandangkan dulu setelah sosok yang tua, dari kubur dan kubur, sementara yang memandangkan dua, oh, yang masuk kebalikan. Kalau sosok yang masuk memandangkan puasa, sosok yang tua memandangkan dulu. Wahyakum berutu azamah terang jinawin awalihi yang berikutnya kedua yang memasalkan dulu adalah hilang agar hilang binatang kepada seseorang jinawin awalihi baik dengan tidur maupun yang lainnya seperti itu beri tahu kisah beri tahu seperti minta gila dan manus seseorang minta hilang kesadarannya karena minta bagian tidak mampu atau karena gila maka dengan sendiri umumnya batal karena hilangnya kesadaran hilang agak. Binaun kalau yang tidak dengan tidur maupun yang lainnya tidak kuat pikir atau memahami makna dari kehujanan kami. Kecuali tidurnya seseorang yang dapat maaf antara tempat duduk itu dengan tidurnya. Tapi kalau bangun tidurnya itu rapat dengan tempat duduknya apapun yang dia duduki, baik di atas, di lantai, di atas kendaraannya, di atas puncaknya, kita bisa mengetahui kontak, lima permainan tadi aku mengatakan dok mobil di dalam kendaraan mobil kalau maaf dulu dengan mental dengan tempat yang kita duduki tanpa tidak ada langkah dan kerap maka ketika itu sekarang itu sekarang tidak bakal duduk tidak membatalkan dulu dan balik kalau dia tahu dia tidak berpaham waktu dia tahu dia duduki dia sudah terentang. Ya, karena Allah Taala dengan kompeten saya berjalan atau menentang atau dapat balik mustahil dan seterusnya. Kecuali kalau dia tahu dalam posisi sudah merubah. Ketika di awal tidur sampai dia terjaga, waktu dia ada kemeluang ternyata posisinya mencerahat antara butuh dengan tempat duduknya maka tidak membatalkan duduk. Dalam hadis, tapi dalam Rasulullah SAW ada al-ainati bikafusar. Bila nama al-ainati tetaplah melukikan. Kedua mata ini tiga mata diperumpamakan seperti ikatan. Bikafusar, ikatan tarik lumut. Ketika mata sudah tertidur, kita sudah tidak sadar lagi kita tertidur, maka kalau kita diberikan kalau marah. Kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, apakah itu yang keluar dari hati, maupun yang lainnya, kita tidak ada kesalahan lalu. Kecuali kalau kesalahan tadi, antara mulut dengan tempat mulutnya tidak ada celah, maka dengan membalaskan mulut. Waman nama kalian robot, yang tidur, maka hendaklah dia berbunuh. Waman nama kalian robot. Tapi wudhu juga bertanya-tanya ketika kita akan sholat. Kalau mau sholat, kita akan berwudhu. Maka mandi juga disertakan berwudhu. Ketika ada menghadir masjid, masjid siru, dapat begini, masjid siru, masjid bawah, masjid siru, akan berwudhu. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan, khususnya di dalam berwudhu. Wahyu kubur wudhu, anak kubur, kau kubur, ada minhu, kau kubur, yang berikutnya ketiga yang merupakan dulu adalah setelah itu kemaluan keras tubuh baik laki maupun perempuan maupun duburnya sebagai serangan tapi kemaluan dan dubur manusia sementara ini memakaikan kemaluan dan dubur binatang tidak membatalkan dulu tidak membatalkan dulu karena yang disebut adalah dubur dan dubur manusia. Kemudian ini kemudian lewat ternyata depan atau bagian belakangnya tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan kemaluan, wudhu dan kubur manusia. Minhu maupun ghairi baik miliknya kemaluan dia sendiri maupun orang lain. Waktu seorang ibu menyentuh kemaluan anaknya masih bayi. Ketika dia akan menunggu atau ketika dia akan memastikan seorang dirinya yang masih kecil, sekalipun yang terlalu akhir yang masih bayi terlalu akhir, Kalau misalnya di kitab yang kan, namun yang merasakan dulu ketika itu dengan telapak tangan, dengan telapak tangan atau telapak jari-jari, bagian telapak, sementara bagian punggungnya tidak makanya tidak dilakukan di dalam tanah karena layak merupakan itu baru disebut jangan. Jadi kalau yang diperintahkan begitu, belum dilakukan di kesempatan, tapi namanya mayit. Dan anak, burung batang yang sudah ada jenazahnya, yang sudah ada penumpangnya, itu penghuninya disebut jenazah. Ada jenazah, ada jenazah. Bagaimana wudhu dan wudhu. Wudhu berwudhu, sementara wudhu air yang digunakan wudhu berwudhu. Air yang digunakan itu berwudhu disebut al-wudhu. Lipat kelewam, seperti baca al-wudhu berwudhunya. Wudhu. Kemarin juga beberapa waktu yang lalu ada al-ghuslu, al-ghuslu mandi, al-ghuslu membasuh atau mencuci, al-ghuslu alat atau sesuatu yang dicampur yang digunakan untuk mandi seperti sabun atau yang lainnya. Waktu itu yang asal lagi nabi anak kalau berlewat lalu akan selalu menanjak lalu main sekalipun anak yang sendiri sekalipun sudah main. Ini bagi jamaah saya mau bingung mengajak di antara jamaah yang hadir ini mungkin ada waktu di pagi atau sore hari. Kebetulan saya ada anak nyantri di rumah, juga ada sebagian teman-teman yang kami bangun dan saya diberi nama kami yang lalu oleh berita yang mulia Imam dari rumah di Sambil diberi nama Arminda. Dalam hal ini saya Abdullah Tuhan yang mungkin selama Abdullah Tuhan sementara kalau pesantrennya mahat harus dilihat dan mohon tak dikirim antum sekalian mohon tanya dan setelah selesai pembangunannya sudah ada anak antum sekitar hampir 2 tahun yang lalu mungkin di rumah saya ada 8 anak sekarang yang mungkin yang berarti sementara yang pagi yang kedua ada beberapa anak yang pulang pergi mungkin di antara jalan anak saya saat ini ada foto-foto pagi, siang, atau sore hari. Ada beberapa ustaz juga yang kita melakukan mengajar di pesantren kita alihkan. Ada yang mengajar bahasa Arab, bahasa Solo, ada yang pegang bahasa Tajwid, Al-Quran. Ada yang mengajar bahasa Arab, bahasa Tarik, sejarah di Islam, Al-Quran, dan yang lain silakan. Di antara jemaah yang ada waktu, mungkin bisa tidur saja yang pagi, yang belajar yang pertama, atau pelajaran yang kedua pasti satu hari atau yang masuk atau yang tak masuk di mana alamatnya di Halim di Tanggulu sampai ke Tanjung Pakar dari Tanjung Pakar sampai ke Tanjung Pakar sekitar 100 meter ada komplek yang besar itu dan juga apa di sekolah rumah saya dan sekarang harus tinggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian anak istri keluarga ibu yang kita dapatkan di kepala dan kita menerima pendidikan dan kita dianugerah atau kepada Allah Ta'ala sehingga kita dapat menjaga kemuliaan di dalam mulut kenabian dalam mulut di mana kita berada dalam kondisi situasi apapun yang kita hadapi selalu diadakan kita dalam keadaan berlindung dan bersuci. Karena berdu merupakan gerak umum ni, alamudur gerak umum ni, umur adalah senjata orang musibah, tidak hanya dari mana bahaya berjalan dan musibah, namun juga yang paling utama dari keadaan syawab, dari maksiat dan dosa berapa jauh Allah Subhanahu wa Taala mengatakan di mana insur nafsi yang musibah di bahagian yang tidak ada yang mengharapkan dia akan berjaya ini, maka Allah yang mengatakan wahai Allah yang maha kuasa Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang bersuara atau tidak bersuara, itu juga akan terjadi. karena kita sama-sama mendengar mohon maaf dan maaf dari kami juga terhadap ini terhadap kami terhadap kami terhadap apa yang Allah berikan kepada kami semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus dan membangkitkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan telah memberikan anugerah karunia kepada kita dengan keluarlah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kebaikan dengan berkat utusnya Rasulullah sallallahu maka terpancarlah segala kebaikan di muka bumi ini dengan utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. صلى يا ربي وسلم وبارك وسلم على هذا العظيم الذي فتحنا هذا المسجد في سير كفه وبعث فينا باعثه الهدى في قلوبنا للايمان والتصديق به. فيا ربي كما رزقتنا الايمان والتصديق به فابعث في مواطننا كبير الشكر يا الهي حتى تسمعنا به في الدنيا والاخره. Allah selamatkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan mengeluarkan kita dari jalan kegelapan yang telah menggelap dengan keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha pengasih memberikan itu semua kepada mereka. Wa ba'du fa inna kuntu tasma'una wa lakum biha wa'idun min an-nar wa dunya وذلكم بعظيم توجه قلوبكم الى الشرع والى المسمى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله. Ketahuilah bahwasanya kita di dalam taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini berada di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di dalam benteng perisai yaitu wilayah daripada api neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita dengan berkat di majlis dan keberkahan dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal minnatu fi kulli al-ahwali inna hiya lillah. Fala min hadhihi wa la takun fi wujudikum ila hadha al-majlis. Wa la ila hadha al-majlis. Wa la ila majlisina. Wa la ila asyafina. ولكن المنة حقيقة لله بملكة المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فرؤيتنا ذلك هو كمال شهود الشكر لله لمواهبة حبيبه ومصطفاه لقول الحق تعالى لتتمنى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من جهلا. Bukanlah dari ijazah yang terbesar daripada kita semua, akan tetapi ijazah yang terbesar yang teragung yaitu ijazah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Beliaulah Rasulullah SAW adalah minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian anugerah yang terbesar yang diberikan kepada umat Islam yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah memberikan anugerah yang terbesar kepada orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tugas beliau ia mengalami ayat, yaitu membacakan ayat-ayat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala oleh beliau, dan memberikan tersedia pembersihan kepada umat dari hal-hal yang tercela, diberikan oleh Rasulullah SAW kesucian sehingga mereka mengetahui hal-hal yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat diutusnya dari Rasulullah SAW. قال سبحانه هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالإبعاد للحق تعالى رسول الله إلى هذا الكون لا يستجيب له أحد إلا بعد إبعاده من باطنه إلى الإسلام بالتوكل و تهيئة الباطل، لأن تتلجى مرآة ظلمه مشاهدة الذات المستقوية لتنجى الحصورة في الباطل، فيترجم بعد ذلك حقيقة السلوك لهذا النبي وحقيقة الابتداء بهذا النبي وحقيقة شوف إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله، وذلك من خلال الترجمة بميدان الحياة الدنيا بالعمل. بل لما عيسى الله سبحانه وتعالى يسلم لو ذلك الذي يدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع بتذكر الله سبحانه وتعالى فقد untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan yang terhadap Allah dan memberikan kesetiaan kepada kalian, yang mana dahulunya kalian kalau tidak diutus Rasulullah SAW dalam keadaan kesesatan yang nyata. Untuk orang-orang yang tidak dahulu sebelum diutus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dalam kesesatan. Maka dari itu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi petunjuk buat mereka, menjadi sebagai guru buat mereka, mengajarkan kepada mereka jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mereka mengerti, mengetahui siapa Rasulullah SAW, sehingga muncul dan terpancar dari hati mereka yaitu kecintaan kepada Rasulullah, yaitu rasa syauq kerinduan kepada Rasulullah yang mahabbah kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka rela berkorban untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahakadah tajidun al-Hakka Subhanahu wa Ta'ala yumbit di kitabah di anna bi'thata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubaraka alaihi wa ala irsaluhu ila al-alamin innama hiya rahmatul lahum ليست حكمة عليهم. فجاء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ليتمم الأخلاق، وجاء ليرحم الأمة لينشدها من حضيض واقع الكذب وتسبيح الأحلام وغير ذلك من وادي البنات إلى إنشائها إلى مهرجان الجنازة ومحل الطهارة ومحل النمو والرفعة. فجاءنا التكبير في النبأ العظيم لك، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية لله أن وافقة محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى الله. فمن إذا هذا محمد؟ هذا عظيم العظماء، جميل الأدلة، كريم الكرماء، فلا يوصف خلق فما من خلق في الخلق في الفريق محمود إلا وهو متلكن عن ذلك وجود الله تعالى. Dan diutusnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat buat kalian, bukan nikmat buat kalian. Kasih sayang menyebarkan rahmat Rasulullah SAW. Tidak ada menanamkan kebencian atau rasa dendam yang ditanamkan kepada kita Rasulullah SAW. Sehingga rasa rahmat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dari sifat rahmat itu dirasakan bukan hanya orang-orang yang terdekat dengan beliau, akan tetapi musuh-musuh beliau merasakan rahmat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dengan rahmat ini sehingga seseorang terangkat derajatnya dari yang tadinya yang ada di dalam terperosok di dalam jurang kesesatan, jurang tersesat yang tadi mereka suka membunuh anak mereka sendiri, yang kuat, kuat, yang lemah, semua dengan putus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi rahmat yang mudah, yaitu rahmat yang Allah menjayakan atau hadirkan kepada umat dengan diutusnya. Beliau menjadi utama di masyarakat, yaitu menyempurnakan akhlak dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran mengatakan, orang yang tadi yang dimahmudkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang terpuji di muka bumi ini kecuali sumbernya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah istimewa, mawajah besar, wajah wajah istimewa lain. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد على قوم فاستضافوا واحسنوا مطاضياتا فلما أراد الذهاب عنه قال له إذا وصلت إلى المدينة فمر عليها عسى أن يؤمن. هذا من شيم العربي هذا في تدريب الخلق في الأمة التي بعد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمر الوقت وإذا تبدل هذا يأتي إلى المدينة فيسمع كما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافه رسول الله وأكرمه من الأعراب بعد أن أكمل الإكرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تمنى عليه إذا بردت اتمنى. قال ماذا تتمنى؟ قال يا محمد أتمنى لا تتمحى حاملا أدب له ثبتنا منصور الله صلى الله عليه وسلم وقال له الشهيرة أيحدث أحدكم أن يكون كعدو بني إسرائيل؟ فلما تلقى بروايه من كلام سيره جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامام حاتم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامام في perjalanan dia dapat ada satu orang lagi yang menjamu Rasulullah, mengundang Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW menjadi tamu mewah, diberikan susu dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW tatkala sudah melaksanakan pelayanan, merasa dijamu menjadi tamu dihormati oleh orang ini. Maka mana ada di Arab dari kebiasaan orang biasanya kalau ada orang yang meninggal atau menjamu, ya, melayani seorang tamu, maka tamu itu biasanya menjanjikan nanti kalau kau datang ke tempat aku, engkau pun jangan lupa nanti mampir ke rumahku, aku pun akan dijamu terus kami nanti. Ya, sama lima menjadi tuan rumah. Maka Rasulullah kalau kau masih ke Madinah, aku nggak marah, saya ikut dan aku pun akan mengingat engkau datang ke rumah. Maka berjalan waktu tidak lama kemudian, maka Rasulullah sampai ke Madinah, sampai tinggal di Madinah. Tiba-tiba ini orang satu lagi ini, dia datang berkunjung ke Madinah. Waktu dia berkunjung ke Madinah, Rasulullah mendengar si pulang ini yang jauh kenal di jalan dia, ya. Maka ini orang ada di Madinah. Maka Rasulullah berkata dari tahu, maka dia tidak ada Rasulullah. Di tempat ini yang ini oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi ngomong udah lama, Nabi bilang, kalau datang ke Madinah, ke rumah ke jangan aku jalan di rumah. Setelah dia sama Rasulullah Rasulullah ini, maka dia berkata dari maka Rasulullah berkata maksudnya kepada orang ini, sama ini masuk. Silakan engkau berbicara atau berbicara apa? Apa saja yang kau mau dari aku? Apa yang kau inginkan dari aku? Sampai kan dengan seorang yang tidak apa? Yang ini orang berani, jadi apa? Anak itu 10 ekor. Misalnya 10 ekor otak yang kami, supaya nanti pada beranak di seluruh otak, punya otak lagi otak lagi di sana. Terus ini yang berlaku, berbicaranya cuma kita dalamnya 10 ekor otak. فقال رسول الله يعدل احدكم ان يكون لك من اسرائيل فعدوه من اسرائيل قال رسول الله ما عدوه من اسرائيل قال ان راه لما اراد يوسف عليه السلام ان يخرج موسى عليه السلام ان يخرج من مصر بدون وأراد أن يخرج من البيت أظلم من تخاف عليه فلم يستطع الخروج فقالوا تذكروا أن جد أوصى أن لا يخرج يوسف عليه السلام أن يخرج من يعقوب عليه السلام إن لم يكن لذاته أن يخرج من أهل الدين ولم يعرف الموقع فبحثوا حتى وجدوا امرأة عجوز دلتهم فسلمهم على الموقع من موسى عليه السلام في قبر يوسف عليه السلام أو يعقوب عليه السلام فقال أنه في المكان الفلاني فسلمهم عليه فأخرجوا ضريحه وحسن جوبة العقوب وهو على النار خشوف كاملا ثم قدروا به عندما ارادوا الخروج من حرب مصر فقال لها موسى عليه السلام يا عقوب تمني عليك قالت قبل ذلك قالت لا ادلك على نفسك حتى تلبي لي الصلاه لا ما قلت لك قالت ان ارجع شام وان يبدل وجهي وشعري كله بجمال وأن أرد من العمى إلى البصر والثالثة قالت وأن أكون رفيقة السفينة فموسى اقترح على الطلب كبير فقال يا رب العزة أحد أسأل إذا يا رب العزة يقول عزيز وقطع حالك فأجاب ووقعها على الربيع فأخذ هذه الجثة وخرج منها فقال النبي فيعجز أحدكم أن يكون تعجز يعني إذا جاء واتسع المجال للتمني فما بالك أن تتأخر في تمنيتك في طلبتك في رغبتك وإذا حضرت مثل هذا المجلس مجلس محبة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تسمو الهمة وتكبر العزيمة ويفعل عندك كفارات الأرض للرب سبحانه وتعالى لأنك تسعى الكريم وترجع رحيم إذا آل التكريم والتحديد بواسطة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. Lanjutkan dari cerita tadi, perkara ini orang umat dari tempat itu berbeda yang menjalankan menjadi kita orang yang amin. Maka ini berbeda sebagai kepada ayat dia doa hari itu ayat itu masih lagi dari Islam. Apakah kalian tidak tahu yang mampu untuk menjadi mencontoh nenek-nenek yang ada di dalam Islam? Maka orang kampung itu kan sudah lama. Meninggalnya sudah lama, tidak ada yang tahu ukurannya itu sisa yang nenek yang tahu. Orang yang paling lama di kampung ini neneknya. Maka dikasih tahu kepada Nabi Musa, dia tahu cuma ada satu neneknya. Ya sudah begitu, beri jawab ke mana yang neneknya. Kamu sama dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa, wahai nenek, wahai kayu, tolong beri tahu kepada aku di mana. Nah kita ada wacana doa ya Allah subhanahu wa taala ya jadi ya subhanallah ini kan jota ya permintaannya tinggi orang kira bobi apa namanya premium selera selera tinggi apa pun saya tahu kebetulan tapi mana Tiga cara. Aku itu susah. Pada sini ini aku itu buat aku kalau mudah jadi kayak perawan tapi musnah kan kemana? Ini kata Allah supaya kembali lagi ke dunia kamu. Kembali lagi ke dunia kamu. Ya, ini kembali ke dunia kamu. Buta kali ke dunia kamu. Yang ketiga apa yang kamu minta? Jadi kan aku ya temanmu. Ini yang perlu berkenan. Yang ketiga, ya, bahwa Allah kata, hidup dan jadi yang memang kita bisa mencoba. Maka, Nabi Musa, tapi kamu mau jadi gimana? Mau balik jadi Nabi Musa? Kita mau Allah. Ya Allah, bagaimana? Karena Nabi Musa kali mau pun. Mau berikan kepada Allah. Berikan apa yang mau? Kita berdoa kepada Allah. Bukan, yang tadi yang Nabi Musa kali itu, masuk ke dunia. Yang satu putih langsung mulai melihat. Yang ketiga akan menjadi temannya. Jodoh Musa di dalam sorga Musa. Lucu aja cerita ini ke Nabi Musa. Ya, bagaimana ya, kita ingatkan keinginan kita atau keinginan kita, cita-cita kita. Ya. Di dalam kita hampir di masjid, harus mempunyai keinginan dunia yang ada yang sama, yang tinggi, tidak bisa sedikit lagi. Ya, sebagaimana yang diceritakan dalam Tuhan, ini bagi Israel ini, jangan minta yang suci ya, mari kita mengunjungi Tuhan yang suci juga, bukan hanya dalam yang aslinya, jadi permintaan yang berkumpul. Jadi kita kaitkan sebagaimana رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون ايات الى ان يكون اي عبي إلى على الجمال وراث الحرام إنما هي تترفع من الظلام وتنمو حتى إلى وصل إلى حد الاستباق فكر أين موضع الأمان من وما مقصودي في هذه الحياة وما همتي وما هدفي وما ظنوني وما مقتداي حينها قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رآه لما أنزل الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من الكتاب إلى أن قال له والله يحسبك من الناس فلما نزلت هذه الآية منع رسول الله الحرس أن يحرسوه أمام حجرته فليذهب الظلم فخرج صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فوجدنا رجلا الناس فقال ما ألم أقل لكم اذهبوا إلى فلا حاجة لي إلى حاجة قال أنا رسول الله والله ما جلست لأجل الحماسة ولكني جلست لأجل أن لي حاجة ربما دمت من آخر الليل أحتاج أمرا فأتوا لي أولا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجب له وقال له سلمي ما شئت هذا أمام حضرة النبوة أعظم من حضرة الخبر عليه السلام حضرة عظيمة قال يا رسول الله والله لا أسألك إلا مراقبتك في الجنة مراقبتك في الجنة فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا تراعني عليها بكثرة السجود أنت كثرة السجود لربك إذا تكون طريقنا لهذا المراقبة اليوم نحن نتكلم في تبادل التعليم اليوم ما نتوقع من أين نتوقع مهاراتاً ثم الشباب يعني ثم ما نحن نتوقع إلى قبول التعليم حالاً ثم ما نحن ثم ما نحن ما شاء الله كنا قبل يقول ذلك كانت في مهاراتي ومن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب mempunyai keinginan nanti atau keinginan ini sudah terhadap di alam karena dia tahu kehidupan duniawiya ini hanya kehidupan tidak ada kata soal yang tetap di alam ini maka dia minta supaya menjadi teman yang bagus ada jalan di alam karena kehidupan itu dia membuat lebih mudah kemudian makanya mereka itu amat juga tapi dia tak lupa pemikiran yang tidak sebagai teman. Maka dari itu, satu lagi ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, selama mengatakan, ya, Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka kau sampaikan apa yang ya Allah turunkan kepada mu, harus sampaikan yang kepada umat, kemudian Allah Muhammad dan Rasulullah.